dia sayang cuba dengarkan dan naik kau sadang rindu yo lama indah basuo sahari raso satahu. Janji nan lang kita jalin. Oh udah sayang, lai udah kapulang, udah den nanti jo cinta suci usah rusuhkan jo diri denan. Cinta denai hanya kau dah janji nan lang kita jalin.